السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. Hari ini adalah tanggal 9 Syaban, Jumat yang kedua dari bulan Syaban yang berberkah ini. Dalam waktu yang tidak lama lagi, insyaallah taala kita semua akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan karunia dan anugerahnya serta kebaikannya untuk kita semua menjumpai bulan yang agung tersebut. Tidak terasa, hari ini kita telah memasuki bulan Syaban. Dan demikianlah hari-hari kehidupan terus berjalan tanpa henti, bergulir, dan jarang dari manusia memikirkan makna dari perubahan waktu siang dan malam, bulan demi bulan yang terus berjalan bersamanya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dari sifat orang-orang yang memiliki hati adalah mengambil pelajaran dari persiligantian dan perputaran waktu tersebut. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balik malam dan siang, sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran, terdapat ibrah bagi orang-orang yang memiliki hati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan sifat kaum mukminin, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan persiligantian siang dan malam terdapat ayat-ayat yang sangat jelas bagi orang-orang yang memiliki hati, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dan selalu mereka bertafakkur di dalam penciptaan langit dan bumi seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan segala hal ini sia-sia. Karena itu, peliharalah kami, lindungilah kami dari siksaan api neraka. Perhatikan, tadabbur dan memperhatikan perguliran waktu, persiligantian siang dan malam. Terdapat ayat-ayat dan terdapat renungan serta pelajaran bagi orang-orang yang menghendaki kehidupan bahagia di dunia dan kehidupan yang indah di akhirat kelak. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Telah syahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa kana aktsara siyamihi fi Sya'ban, adalah kebanyakan puasa beliau di Sya'ban. Dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan juga terdapat di dalam hadits Ummu Salamah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama shahrayn mutatabi'ain illa fi Sya'ban wa Ramadan. Saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali di bulan Syaban dan di bulan Ramadan. Tidak ada pertentangan antara hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah, yang hadis Aisyah zahirnya menunjukkan kebanyakan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di Syaban, dan hadis Ummu Salamah menunjukkan bahwa Nabi berpuasa 1 bulan penuh. Karena orang Arab apabila seorang sudah berpuasa di kebanyakan bulan, mereka katakan bahwa itu sudah berpuasa 1 bulan penuh, walaupun dia di kebanyakan bulan. Karena itu sangat dianjurkan di bulan yang agung ini bagi seorang hamba berpuasa di dalamnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis Usama bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Baihaqi dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa aku melihat engkau ya wahai Rasulullah berpuasa di bulan Syaban seluruhnya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwa syahrun yaghfulu an-nasu anhu." Dia adalah suatu bulan yang manusia itu lalai darinya. Wa fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan Syaban ini amalan-amalan diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka saya pun cinta amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan aku berpuasa. Di dalam hadis-hadis yang agung ini terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran yang agung. Yang pertama adalah syariat berpuasa di bulan Syaban. Dan ketentuan puasanya dianjurkan untuk seorang muslim dan muslimah berpuasa di kebanyakan bulan. Kalau dia berpuasa pada seluruh bulan Syaban, hal tersebut insyaallah ta'ala tidak apa-apa. Iya. Hal tersebut insyaallah ta'ala tidak apa-apa. Karena itu adalah perkara yang dianjurkan di dalam syariat. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini terdapat peringatan bahwa penegakan ibadah puasa di bulan Syaban ini adalah karena suatu hikmah. Di mana di bulan ini adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Kata Nabi, "Huwa syahrun yaghfulun nasu anhu." Dia adalah bulan yang manusia itu lalai darinya. Karena ia terletak antara bulan Rajab. Dan bulan Rajab adalah bulan Muharram. Dan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan. Karena ia terletak antara 2 bulan yang agung ini, seakan-akan manusia menyangka bahwa keutamaan hanya pada 2 bulan itu saja. Padahal bulan Rajab tidaklah lebih utama dari bulan Syaban. Bahkan menurut al-muhaqqiqin min ahli ilm, bulan Syaban lebih afdal daripada bulan Rajab. Karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, semuanya ada kelemahan. Adapun hadis-hadis tentang keutamaan bulan Syaban, telah kita dengarkan sebagiannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan dan keagungannya. Iya. Karena itu, hendaknya diperhatikan makna yang agung ini, bahwa dia adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Kemudian yang ketiga, dari sabda Nabi, "Huwa syahrun yaghfulun nasu anhu." Dia adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Kalimat kelalaian ini adalah suatu hal yang dicela di dalam syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

Kemudian di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Syaban ini, terdapat di dalamnya peringatan akan anjuran bersegera di dalam amal salih, menggunakan musim-musim yang berlalu di dalam kehidupan, bulan demi bulan yang dihiasi dengan keutamaan. Hendaknya kita hidupkan seluruh hal tersebut dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Dan itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah sifatkan orang-orang yang beriman di surah Al-Mu'minun, ulaika yasari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang paling depan, paling segera di dalam kebaikan tersebut. Dan sifat para nabi dan para rasul Allah terangkan di dalam kitabnya, ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan berdoa, beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam menegakkan ibadahnya kepada kami. Iya. Karena itu, seorang mukmin hendaknya selalu mengingat bahwa di dalam persiligantian waktu dan hari ini, hendaknya kita hiasi dengan amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaaka huwa syahrun yaghfulu an-naasu anhu." Dia adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Kemudian juga Nabi mensyariatkan di bulan Sya'ban dengan puasa. Terdapat di dalamnya isyarat bahwa seorang hamba disyariatkan memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Karena ini adalah ketentuan umum di dalam hal-hal yang manusia banyak lalai di dalamnya, kita hendaknya menyibukkannya dengan amalan kebaikan. Iya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan berdoa di sepertiga malam terakhir. Doa dikabulkan, tidak ditolak, karena banyak manusia lalai darinya, tidur pada waktu-waktu itu. Dan di waktu sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid, fa akthiru fihi minas sujud." Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa pada saat sujud tersebut. Karena ini adalah waktu mustajabah dan juga banyak manusia lalai darinya. Dan di waktu banyaknya fitnah, di waktu banyaknya hal yang melalaikan dari Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di waktu fitnah itu bagikan berhijrah kepadaku. Iya. Maka terdapat di dalamnya peringatan bahwa waktu-waktu yang agung di bulan Syaban ini yang banyak manusia lalai darinya, hendaknya dihiasi dengan perkara-perkara, dengan amalan-amalan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sejumlah dari as-salaf lebih memperbanyak ibadahnya, ibadah salatnya di bulan Syaban, dan sejumlah dari as-salaf lebih memperbanyak istighfar dan taubatnya, dan sejumlah dari as-salaf apabila masuk bulan Syaban, mereka berkata, "Datanglah bulan yang merupakan rahmat bagi fuqara." Mereka makmurkan dengan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini adalah bentuk dari amalan-amalan para as-salaf rahimahumullahu taala di dalam melawan kelalaian, sehingga tidak digolongkan kepada orang-orang yang lalai dari kebaikan di bulan yang agung ini, kebaikan di bulan Syaban yang penuh dengan kemuliaan ini. Kemudian di antara hal yang hendaknya diperhatikan bahwa keberadaan bulan Syaban ini adalah suatu hal yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai hadis. Perkara yang diingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di berbagai kesempatan. Iya. Apalagi beliau menyatakan, "Wa fihi turfa'ul a'malu ila Allah rabbil alamin." Di bulan Syaban ini amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Karena itu percantiklah amalan-amalan kebaikan yang akan diangkat di bulan ini. Sia-sialah waktu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau banyak berpuasa di bulan Syaban karena beliau mengharap amalan-amalan itu diangkat dalam keadaan beliau berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kandungan umum yang terdapat di dalam keutamaan bulan Syaban ini disebutkan oleh para ulama ibadah-ibadah yang diagungkan yang disyariatkan di bulan Syaban ini berupa puasa maupun selainnya. Dia adalah hal yang disyariatkan sebagai latihan untuk memasuki bulan Ramadan. Persiapan untuk menghadapinya. Sebagaimana ibadah-ibadah salat ada nawafilnya, ada rawatibnya, ada rawatib qabliyah dan ada rawatib ba'diyah pada sebagian salat. Maka pada bulan Ramadan ada amalan-amalan yang dengannya memperindah masuknya seorang hamba ke dalam bulan itu. Disyariatkan dia berpuasa di bulan Syaban. Sehingga tatkala ia terlatih, terbiasa dan sudah merasakan indahnya puasa di bulan Syaban, ia masuk ke dalam bulan Ramadan dengan jiwa yang tenang, dengan penuh harapan, dengan penuh kecintaan atau mengharapkan kedatangan bulan Ramadan tersebut. Apabila dia telah merasakan lezatnya istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memasuki bulan Ramadan dengan jiwa yang lain, dengan hal yang lebih indah di dalam kehidupannya. Maka ini dari makna-makna yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan taufiknya kepada kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله دي بلاني أغويني قنو دي أنكو تمام بسانت دي سيانكن. Sejumlah dari manusia bukannya meraih keutamaan dan kebaikan di bulan ini. Bahkan sejumlah dari manusia di bulan yang agung ini melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ada dua golongan dari kaum muslimin. Golongan yang pertama adalah golongan yang lalai akan keutamaan bulan ini dan justru menghiasi bulan atau menjalani bulan Syaban ini dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak menegakkan amalan-amalan yang disunnahkan di bulan Syaban. Tetapi mereka melakukan amalan-amalan bid'ah, perkara-perkara yang tidak dituntunkan di dalam syariat. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Dan sejumlah manusia ada yang mengucapkan dan mensyariatkan ibadah-ibadah di bulan Syaban ini. Tapi Rasulullah tidak pernah mengucapkannya dan tidak pernah menganjurkannya. Tidakkah mereka ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis yang mutawatir, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Dari bid'ah-bid'ah tersebut adalah keyakinan sebagian dari umat Islam menghidupkan malam yang mereka sebut dengan nama Nisfu Syaban, pertengahan Syaban. Yaitu ada solat khusus di malam harinya. Ada puasa khusus di Nisfu Syaban. Dan ini semuanya dibangun di atas hadith-hadith yang lemah, hadith-hadith yang palsu, tidak pernah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Demikian pula sebagian orang yang meyakini bahwa dilarang berpuasa setelah berlalunya pertengahan Syaban. Iya, mereka berdalilkan dengan hadith riwayat At-Tirmidzi, "Idzan tasafa Syaban fala tasumu." Apabila Syaban sudah masuk ke pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Ini adalah hadith yang lemah. Dilemahkan oleh sejumlah ulama seperti Al-Bukhari, Ibn Al-Madini dan selainnya. Andai kata hadithnya kuat, maka larangan tersebut hanyalah berlaku untuk orang yang sebelum pertengahan Syaban dia tidak berpuasa. Iya. Adapun kalau dia berpuasa dari awal bulan, kemudian dia ingin berpuasa seterusnya, maka itu adalah hal yang dianjurkan karena telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di kebanyakan bulan Syaban. Juga di antara bid'ah yang berjalan di bulan Syaban ada yang disebut dengan salatul raghaib dan ada juga yang disebut dengan salatul alfiyah, salat seribu. Yang dilakukan 100 rakaat, pada setiap rakaatnya dibaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Dan ini kata Imam An-Nawawi, hadhihi salatani munkaratani bid'atan. Ini adalah dua salat yang munkar dan bid'ah. Walaupun disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Demikian pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan banyak lagi dari pernyataan para ulama yang menganggap bahwa ini adalah salat-salat yang bid'ah. Demikian pula di antara bid'ah di bulan Syaban ini adalah mengkhususkan waktu ziarah ke kuburan. Berziarah ke kuburan di bulan Syaban. Dan ini yang kita lihat pada kebiasaan kebanyakan kaum muslimin dari pertengahan bulan Syaban hingga menjelang Ramadan. Pekuburan ramai dengan orang-orang yang berziarah. Iya, ramai dengan orang-orang yang berziarah. Berziarah khusus pada waktu-waktu ini itu adalah perkara yang tidak dianjurkan di dalam syariat. Bahkan itu adalah bid'ah yang sesat di dalam agama. Perkara yang dilarang di dalam agama kita. Apalagi pada orang-orang yang melakukan ziarah-ziarah kubur itu. Banyak melakukan kekeliruan-kekeliruan di dalam ziarahnya. Berdoa kepada penghuni kubur. Meminta hajatnya kepada penghuni kubur dari perbuatan kesyirikan. Belum lagi melakukan juga melakukan bid'ah-bid'ah dan khurafat yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seluruh kaum muslimin dan muslimat dari kejelekan hal ini. Demikian beberapa ahkam, beberapa hukum yang berkaitan dengan bulan Syaban. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengokohkan kita semua di atas keislaman. Dan di atas menapaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kita dalam umur ini. Dan selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Menghiasi dan memakmurkan umur kita dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan. Dan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.